Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Bang Jang E. Mr. Andri yang punya pertengkaran ya. Di dalam rumah tangga pasti ada pertengkaran ya Bang Andri. Selesai masih buat para tamu undangan di sana. Sampai saat Selamat menikmati.